biar menjadi ingatan abadi. Namun apa daya, terperai janji kita, mungkin takdir yang meminta. Namun apa daya, terperai janji kita.